ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي والأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا معصوم yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-106 dan 157 dari surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala: waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana. Mereka pun mengatakan: wahai Rabb kami, tetapkanlah untuk kami di dunia ini kebaikan dan juga di hari akhirat kebaikan. Inna hudna ilaik, kami kembali kepada engkau ya Allah. Qala adzabi usibu bihi man asya, kata Allah Subhanahu wa taala, azabku aku timpakan kepada siapapun yang aku kehendaki. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai, adapun rahmatku meliputi segala sesuatunya. Oleh karena itu kita sangat yakin bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan lebih mendahului murka Allah Subhanahu wa taala. Fasaktubuha lilladzina yattaqun, maka aku tetapkan rahmatku itu bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan beramal saleh. Wa yutuna zakah, dan menunaikan zakat. Sebagian di antara para ulama kita mengatakan yutuna zakah dengan dua makna, mengeluarkan zakat sebagaimana yang ma'ruf. Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka senantiasa membersihkan diri dari dosa, yaitu senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami beriman. Siapa ini? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Berganti kisah, barakallahu fikum. Yani kisah Yahudi di zaman Rasul, di zaman Nabiullah Muhammad, di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, dengan Yahudi di zaman Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah, yakni orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dia atau Nasrani dia. يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ, yang mereka dapati tertulis dalam At-Taurat wal Injil ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, barakallahu fiikum, dinukil dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arabi. Arabi yang mengisahkan bahwa suatu saat aku melakukan dagang ke kota Madinah. Usai daganganku terjual, aku pun berazam untuk mendatangi orang yang ngaku jadi nabi ini. Maka aku pun mendatanginya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Mereka pun berjalan menuju seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang lagi membuka At-Tauratnya dalam kondisi membacanya, mentakziah dirinya karena kematian anaknya. Memuji dan menyanjung anaknya yang begitu baik. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Aku bertanya, aku minta engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri aku di dalam At-Taurat? Maka dia pun geleng kepala pertanda bahwa tidak. Kami tidak mendapati ciri-ciri engkau di dalam At-Taurat. Maka sang anak pun yang mati mengatakan, barakallahu fikum, mengatakan bahwa bahkan engkau ya Rasulullah, ciri-cirimu ada di dalam At-Taurat wal Injil, dan aku bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ayahnya untuk pergi dari tempat itu dan memerintahkan para sahabat untuk mengambil alih penyelenggaraan jenazahnya. Baik. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan sanad yang jayid dan ditopang dengan yang lainnya. Tabarakallahu fikum, kisah-kisah dia kisahkan oleh para sahabat, perjalanan yang mereka temui dinukil juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya panjang lebar tentang pertemuan seorang sahabat, barakallahu fikum, dengan penguasa-penguasa pada saat itu yang memperlihatkan gambar-gambar para nabi. Gambar para nabi, gambarnya Adam alaihissalatu wassalam, gambarnya Ibrahim alaihissalatu wassalam, gambarnya Nuh, gambarnya Musa, gambarnya gambar-gambar para nabi, sampai pada saatnya gambar Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Disebutkan juga nampak gambar itu ada. Baik. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini menunjukkan bahwa ada dalam At-Taurat wal Injil penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta ciri-cirinya. Baik. Walhasil barakallahu fiikum, Allah telah menetapkan dan menyatakan kepada kita bahwa Rasulullah ada di dalam At-Taurat wal Injil penyebutannya secara rinci. Baik. Alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab itu sangat paham, sangat tahu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, sama seperti mereka tahu mengenali anak mereka sendiri. Seorang ayah tentunya saling sangat paham tentang anaknya, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana bentuk fisiknya. Kan dari sejak lahirnya dia bersama dengan anak tersebut sampai dia besar. Maka Allah SWT, mengatakan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sangat paham tentang Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dengan ciri-cirinya. Barakallahu fikum. Alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Di antara ciri-cirinya adalah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Bahwa Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam melarang dari kemungkaran dan mengajak kepada ma'ruf. Baik. Ini ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kebaikan kecuali pada kebaikan itu ada maslahah. Demikian juga tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari sesuatu kecuali di sana ada kejelekan dan keburukannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, wahai sekalian manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka persilahkan kalian mendengar baik-baik, karena di sana ada perintah, karena di sana ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala larang daripadanya. Ya amruhum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk mereka at-thayyibat, dari makanan-makanan, minuman, pernikahan juga, pernikahan yang benar dihalalkan untuk mereka, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek. yuhallu lahu at-tayyibat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan apa yang baik-baik yang dulunya mereka haramkan. Yang mereka haramkan karena orang musyrikin mengharamkan dan menyempitkan hidup mereka dengan mereka sendiri mengharamkan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ya mereka sendiri yang menghukuminya tidak boleh. Sehingga sempit hidup mereka karenanya. La haula wa quwwata illa billah. Demikian juga orang-orang Yahudi. Sebab mereka melanggar maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa pengharaman yang tidak boleh mereka makan. Dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kembali yang baik-baik itu menjadi halal. Kebalikannya yang jelek-jelek itu pun dikatakan haram oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Diharamkanlah bangkai, diharamkanlah sembelihan disembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Diharamkanlah sembelihannya orang-orang kafir dan seterusnya dari perkara yang habis, karena ketika orang memakannya akan merusak atau mengganggu kesehatannya atau mengganggu agamanya. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan Allah dan melalui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam Allah Subhanahu wa taala gugurkan israr israhum, israhum inilah beban berat, beban berat yang ada di zaman dahulu kala. Subhanallah, di zaman dahulu kala mereka tidak boleh melakukan ibadah kecuali dengan melakukannya di rumah-rumah ibadah. Baik, di rumah-rumah ibadah beban berat. Kalau mereka terkena najis maka mereka harus mengeroknya dari jasad mereka. Tabarakallahu. Kalau mereka la haula wa illa billah melakukan peperangan, baik, maka ganimah yang mereka dapatkan akan dibakar, dilelap habis oleh api. Kalau mereka melakukan dosa maka mereka tobat dengan cara membunuh diri atau saling membunuh. Ini adalah beban berat yang ada di zaman dahulu kala di umat-umat terdahulu. Maka dengan kedatangan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam Nabiur Rahmah, ringan banyak dari perkara-perkara biiznillahi tabaraka wa taala. Orang pun sholat, silahkan sholat dimanapun mereka berada. Mereka di hutan, mereka di barakallahu fikum, di tengah-tengah lautan, mereka di padang pasir, silahkan. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakat shalah falyusalli. Baik, siapapun di antara umatku yang bertepatan dengan waktu salat, maka silakan dia melakukan salat dimanapun mereka berada. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Allah telah menjadikan untuk aku ini bumi ini sebagai masjid untuk melakukan salat. Watahura dan tempat untuk bersuci. Yang dulunya adalah sangat berat bagi umat-umat terdahulu melakukannya. Mereka harus melakukannya di tempat-tempat ibadah yang telah ditentukan. Wala haula wa quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang pengembala bersama temannya, sungguhnya aku melihat engkau senang dengan kambing-kambing dan pedalaman pedesaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau berada di waktu sholat maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan di tempat pengembalaan tentu. Karena jauh dari perkampungan, jauh dari masjid, ya mereka harus sholat di tempat yang jauh itu. Karena kalau harus bolak-balik maka habis waktu hanya di perjalanan. Maka Rasulullah SAW sholat di tempat kalian azan, dan hendaknya salah seorang di antara kalian memimpin sholat. Ini banyak. Maka dikatakan di sini wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan belenggu-belenggu yang memberatkan dahulu yang ada pada mereka dari syariat. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه maka adapun orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, wa'azzaruhu wa nasaruhu, membela, menolongnya, wattaba'un nurar ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau atau kepada beliau, yakni Al-Qur'an, ulaika humul muflihun, mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yakni setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, tidak pantas bagi siapapun dari kalangan ahlul kitab kecuali harus mengikuti Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Siapa yang enggan, makan neraka untuknya. Jadi, karena syariat yang telah lewat telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang dibawa oleh Muhammad alaihissalatu wassalam. Kalau ada seorang yang masih bersikukuh menjalankan Taurat di zaman sekarang ini atau dari sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau masih ada orang-orang Nasrani yang bersikukuh menjalankan Al-Injil, barakallahu fikum, maka tidak akan lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu." Siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia anut, untuk dia amalkan, maka tidak lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. "Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin," dan dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di hari kiamat. Jadi jangan memandang enteng. Baik. Pindah agama, pindah sana, pindah sini. La hawla wa quwwata illa billah, sebagaimana sebagian orang melakukan. Ini bukan masalah remeh, ini menyangkut tentang keselamatan dunia akhirat kita. La hawla wa quwwata illa billah. Sebagian orang mengatakan, mana-mana juga kuat. Subhanallah, bukan mana-mana. Ini adalah keyakinan. Anda tidak di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda akan celaka selama-lamanya. Barakallahu fikum. Fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innad diina 'indallahi al-Islam." Yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam, hanya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama apapun dan keyakinan apapun selain agama yang dianut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengikutinya, maka tidak akan kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di hari akhirat. Maka satu-satunya jalan keselamatan adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa raditu lakumul Islam madina." Aku telah ridha untuk kalian Islam sebagai agama dan keyakinan. Jadi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sabat, kekokohan di atas agama ini, barakallahu fikum. Jangan kita dikacaukan, jangan kita dibingungkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa yang senantiasa kita sertakan di antara doa-doa kita agar supaya kita mati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidaklah kita mati kecuali dalam kondisi beragama Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita tutup dengan para tuan majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.